Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah keberadaan kita dan pertemuan kita pada saat ini di bulan yang suci dan penuh keagungan ini merupakan salah satu nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita pergunakan nikmat yang ini dengan sebaik-baiknya, dengan cara berbuat amal salih sebanyak-banyaknya, berusaha untuk meninggalkan segala hal-hal negatif, apakah itu dalam pikiran atau perbuatan atau tindakan dan sebagainya. Yang jelas, bulan Ramadan ini adalah bulan yang merupakan kesempatan yang besar bagi kita, yang menjanjikan kepada kita kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Pada kesempatan hari ini kita sudah memasuki ayat 102 dari surat At-Taubah yang akan membicarakan tentang bagaimana sikap yang harus dilakukan oleh seorang mukmin di dalam kehidupannya, terutama sekali nanti akan kita kaitkan dengan keberadaan kita di bulan Ramadan ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akharuna atarafu bizunubihim khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a asallahu an yatuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Dan ada pula orang-orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mencampurbaurkan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan yang lain yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat 102 yang menjadi kajian kita pada hari ini memberikan gambaran kepada kita bahwa ternyata ada beberapa jenis manusia di dalam kehidupan ini. Ada manusia yang hidupnya itu selalu dihiasi oleh perbuatan jahat atau perbuatan yang penuh dengan kemaksiatan. Ada manusia yang memilih jalan tengah, artinya terkadang dia melakukan kemaksiatan, tapi pada waktu yang lain dia juga menjadi hamba yang taat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tertinggi adalah ketika seorang manusia lebih memilih untuk menjadi seorang hamba yang taat kepada penciptanya, menjadi hamba yang taat, patuh dan tunduk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh sang penguasa dirinya, sehingga akhirnya hidupnya itu selalu dihiasi dengan kebaikan dan amal saleh yang berguna bagi kepentingan orang banyak. Menarik sekali karena memang di dalam keterangan ayat lain Allah Subhanahu wa taala memberikan kita gambaran tentang ketiga jenis manusia ini. Ketika Allah mengatakan tentang Al-Qur'an, faminhum zalimu li nafsihi wa minhum muqtasidu wa minhum sabiqum bil khairat wa zalika huwal fadlul azim. Di antara manusia itu ada yang zalimul linapsihi, selalu menzalimi dirinya, selalu berusaha untuk masuk ke dalam kegelapan, membuat dirinya yang sudah diisi oleh secercah cahaya dari Allah, ternyata dia lebih memilih untuk menggelapkan hatinya. Tetapi di antara mereka juga kata Allah muqtasid, ada yang berada di pertengahan, terkadang melakukan kejahatan, terkadang melakukan kebaikan. Dan yang tertinggi adalah sabiqun bil khairat, orang-orang yang di dalam kehidupannya selalu berlomba-lomba, selalu berkompetisi untuk mengejar kebaikan dan berusaha untuk mendahului agar dapat melakukan kebaikan di sub atau di line yang pertama. Tapi yang jelas kata Allah wa zalika huwal fadlul azim, mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan keuntungan yang besar dengan surga yang diberi, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini memberikan kepada kita satu gambaran bagaimana di dalam kehidupan ini kita manusia yang diberikan akal pikiran, kemampuan berpikir, kecerdasan untuk mampu melihat, menimbang dan menilai mana yang terbaik harus kita lakukan di dalam kehidupan ini. Apakah kita akan memilih menjadi orang-orang munafik, orang-orang hipokrit di dalam kehidupan ini yang jiwanya itu selalu diisi oleh kegelapan, ataukah kita lebih memilih untuk menjadi orang-orang yang baina wa baina, tidak di sini baina haula'i wala ilaha ula, tidak di sini dan tidak di sana, berada di pertengahan, tidak bisa dikatakan orang yang saleh, juga tidak bisa dikatakan orang yang jahat betul, karena terkadang baik, terkadang tidak baik. Ataukah kita lebih memilih untuk menjadi orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Tidak hanya Allah yang menyayangi, tapi juga malaikat dan seluruh makhluk akan menyayangi dirinya karena dia sudah melakukan kebaikan. Bersama kita di studio sudah hadir Ustaz Jainal, yang kita harapkan masukannya. Silakan Ustaz. Iya. Terima kasih Ustaz Perdana. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat 122 ini menggambar 102 ini menggambarkan satu bentuk manusia yang digambarkan oleh Ustaz Perdana tadi ada 3. Ini adalah bentuk yang kedua yaitu golongan menengah, berbuat baik tetapi terkadang juga berbuat jahat. Di sini disebutkan wa akharuna tarafu bizunubihim. Mereka mengakui bahwa mereka telah melakukan dosa-dosa. Pengakuan ini menjadi menarik. Ada orang mengaku dosa dan dia bangga dengan dosa itu. Tentu saja ini bukan taubat namanya. Jadi seperti kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, apakah kamu memukul seseorang? Katanya, ya, aku memukul seseorang. Aku mengakui bahwa aku memukul seseorang. Dan preman tadi ini, siapa saja yang membantu orang ini, aku juga akan memukul dia. Dia mengaku melakukan dosa, tapi dia bangga dengan dosa itu. Tentu saja ini bukanlah taubat. Jadi i'tarafu bizunubihim, mengakui dosa-dosanya itu bagaimana? Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, apabila disertai penyesalan. Iya, memang saya memukul dia karena khilaf dan temperamen saya. Saya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah menerima dosa, menerima taubat saya, dan Anda dapat memaafkan saya. Bila ada kerugian, saya rela untuk mengganti seluruh kerugian tersebut. Ini yang disebut dengan taubat. Jadi ada penyesalan atas telah lampau dan bertekad untuk tidak mengulanginya di masa mendatang. Dia berpikir mudah-mudahan ini kejadian yang terakhir kali. Nah, dan inilah yang disebut dengan taubat. Kemudian wa khalatu amalan sholiha. Jadi bagaimana sahabat pun pernah melakukan perbuatan baik dibarengi dengan perbuatan yang tidak baik. Apa yang maksud tidak baik di sini? Kalau menurut Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, terkait dengan ayat 102 yang masih terkait dengan infak dan perang, jadi ada sebagian muslim yang tidak mau ikut berperang. Dia tidak mau ikut berperang karena mungkin begitu nyaman dan damainya tinggal di perkebunan di rumahnya. Maka habis itu dia berpikir, ya sudahlah, ngapain capek-capek perang Tabuk, panas, kondisi cuaca tidak bersahabat, perjalanan jauh, harta pun harus dicurahkan, bagus lagi di kebunku, kebun kurma, duduk santai. Itu pemikiran sebagian dari beberapa orang muslim, dan rupanya itu merupakan satu kesalahan besar karena tidak membantu Nabi Muhammad SAW. Inilah yang disebut dengan khalatu amalan sholihan wa akhara sayyian. Tetapi merupakan suatu hal yang menarik untuk dikaji di sini. Rupanya sifat ingin menang sendiri, sifat ego itu akhirnya tersedarkan. Ya Allah, saya enak-enak di sini, sementara Nabi Muhammad, pemimpin kita yang membebaskan kota Madinah dari pertikaian antar sesama suku, membebaskan kota Madinah menjadi kota yang aman dan damai, membela negara demi kami penduduk Madinah ini, kok saya bisa bersantai-santai sementara yang lain sibuk berjuang? Saya harusnya malu. Maka Abu Lubabah diantaranya, dia mengikat dirinya di masjid dan berkata, aku akan sedekahkan kebun itu fi sabilillah sebagai tebusan karena aku tidak ikut berperang bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini Allah mengatakan asallu ayatuba alaihim. Kalaulah itu konsekuensinya, ada rasa menyesal, ada ketaatan yang dilakukan berikutnya, tidak akan mengulangi, bahkan dia membayar sedekah untuk itu. Asa, semoga, karena ini terkait dengan Allah, pasti Allah akan menerima taubatnya, karena Allah bersifat Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik, menarik sekali yang disampaikan oleh Ustaz Jainal tadi. Satu kata yang bisa kita jabarkan secara lebih luas adalah tentang pengakuan itu sendiri. Saya kira dengan keberadaan kita di bulan Ramadan ini, di mana bulan ini kita berada dalam kondisi lapar, kondisi jiwa itu begitu sensitif karena perut itu tidak terisi, pikiran mudah terbuka, pengakuan akan kesalahan adalah merupakan salah satu cara kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan mengakunya seseorang akan kesalahan dirinya, itu akan menghilangkan sikap-sikap ego yang ada di dalam dirinya sebagaimana tadi dijelaskan oleh Ustaz Jenal. Jadi kalau ingin jiwa kita itu menjadi lebih tenang, maka cobalah menghadaplah kepada Allah, akui segala kesalahan diri, ingat segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dilakukan oleh para sahabat dahulu. Kenapa begitu indah kehidupan yang dialami oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Rasul sendiri? Karena mereka adalah orang-orang yang digambarkan kalau pada malam hari itu seperti seorang anak kecil yang menangis terseduh-seduh karena mereka selalu mengingat dosa yang mereka lakukan, kesalahan yang sudah mereka lakukan. Dan pengakuan ini membuahkan kesadaran di dalam jiwa mereka untuk semakin mengerti apa yang harus mereka lakukan di dalam kehidupan ini. Sehingga tidak heran para penyair mengatakan, menggambarkan tentang kondisi umat Islam, para sahabat itu, kalau malam mereka ibarat anak kecil yang selalu menangis terseduh-seduh, tapi kalau sudah siang hari mereka ibarat singa yang siap berperang, yang siap untuk mengorbankan segala apa yang dia miliki untuk kepentingan masyarakat banyak. Baik itu dalam berjihad, baik itu di dalam bekerja, tidak ada muslim yang malas, ya. Tidak ada muslim, tidak ada para sahabat yang duduk ongkang-ongkang kaki tidak mau berusaha ketika mereka betul-betul merasakan betapa pengakuan mereka membuahkan kesadaran yang besar untuk melakukan aktivitas kebaikan di dalam kehidupan ini. Nah, saya kira keberadaan kita di bulan Ramadan ini sebagai salah satu kesempatan besar bagi kita untuk memacu diri kita untuk tampil menjadi orang-orang yang lebih baik lagi. Janganlah gambarannya Ramadan itu digambarkan sebagai gambaran kondisi masyarakat muslim yang siang hari tidur, malam hari tidur juga. Iya. Ini sangat salah sekali. Siang tidur, malam tidur. Jadi kapan beraktivitasnya? Seharusnya dengan momen Ramadan ini, dalam kondisi perut yang kosong, pikiran yang terbuka, kita semakin tahu apa yang harus kita lakukan. Jadi tidak ada istilah Ramadan itu adalah bulan santai. Malah sebaliknya, Ramadan itu adalah bulan kompetisi. Baik itu di dalam melakukan kebaikan ataupun di dalam bekerja dan beraktivitas. Ramadan itu bukan bulan tiduran, tapi Ramadan itu adalah bulan di mana seseorang kalau siang harinya dia berpuasa, membaca Al-Qur'an, di malam harinya dia pergunakan untuk beribadah, ada salat tarawih, ada salat tahajud dan sebagainya. Inilah yang harus kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Karena kita tidak pernah tahu apakah kita masih punya kesempatan lagi setelah ini untuk tetap menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, para pendengar yang dimuliakan Allah, pengakuan dan rasa penyesalan yang dilakukan atas dosa-dosa yang pernah dilakukan itu tidak saja dilakukan oleh para sahabat pada zaman dahulu. Pada di bulan suci Ramadan ini pun kita diharapkan untuk mulai introspeksi diri, mengakui kesalahan, karena di bulan Ramadan adalah bulan ampunan, idku minan nar, dan bulan rahmat. Tentu saja pengakuan-pengakuan atas dasar ketulusan yang ikhlas kepada Allah itu mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menemukan satu kisah, ada seorang konglomerat di Sumatera Utara ini belum pernah mengeluarkan zakat seumur hidupnya. Suatu ketika entah bagaimana dia tersentak dan tertegun, akhirnya dia harus berkonsultasi dan kemudian dia bertanya kepada amil zakat, dan menurut hitungan amil zakat dia harus mengeluarkan sampai 1 miliar rupiah. Dan dengan senang hati dia mengeluarkan 1 miliar rupiah karena rasa penyesalannya, kenapa baru sekarang saya tahu bahwa zakat itu wajib bagi diri saya. Mungkin esok hari kita akan mengkaji lebih jauh tentang zakat, tetapi sebenarnya pengakuan-pengakuan ini penting supaya apa? Supaya begitulah umat manusia diketuk oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, kita diketuk. Waktu haji nanti pun kita diketuk. Biasanya kita menemukan orang yang baru pertama kali haji, dia di multazam menangis bercucuran air mata, merasa menyesal karena banyaknya dosa. Mudah-mudahan balik dia akan melupakan dosa itu, apa? tidak lagi melakukan kesalahan itu dan menjadi orang haji yang mabrur sebagaimana puasa yang makbul ini. Insyaallah. Para pendengar rahimakumullah, ini saja yang dapat kami sampaikan. Tetap bersemangat di dalam menjalankan ibadah puasa, lakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Insyaallah kita akan bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan jiwa yang begitu membahagiakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.